Mungkin salah sejak terlalu dalam. Secuma bisa menangis di gelapnya. Terima kasih. Performance by DJ Opus Remix. up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Dance. Robot Pertama.